yang menjadikan seorang itu pikun? Ataukah kematian yang itu menghancurkan, menghabiskan? Ataukah dajjal? Maka seburuk-buruk perkara yang gaib yang dinanti. Ataukah hari kiamat? Maka kiamat itu sesuatu yang amat sangat dahsyat dan amat sangat pahit. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimallahu taala. Dalam hadis ini, naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan nasihat, arahan, sekaligus memberikan peringatan. Nasihat, arahan beliau agar supaya bersegera dalam beramal. Tidak menunda-nunda. Tidak memperlambat dalam beramal kebaikan. Ketika seorang masih dalam kondisi sehat, kuat, memiliki kemampuan, maka hendaklah bersegera sebelum datangnya suatu waktu yang kemudian akan terhalang seorang itu untuk beramal, untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan juga di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya dari perkara-perkara yang itu akan menjadi sebab terhalangnya seorang itu untuk banyak melakukan amalan kebajikan, menghalangi seorang itu untuk beramal. Yang mana Rasulullah SAW dalam hadis ini, nah, mengingatkan tentang suatu kemiskinan, kefakiran, yang itu seringkali menjadikan seorang itu lupa, melupakan terhadap segala perkara-perkara kebaikan, kemaslahatan yang banyak untuk kehidupannya. Naam. Ya. Karena seringkali tentunya ketika seorang dalam kondisi kemiskinan, kekurangan, akan menjadikan seorang itu tersibukkan waktunya untuk mencari rezeki. Nah, sehingga pun akhirnya melalaikan dari sekian banyak ya kebaikan-kebaikan, amalan-amalan, karena waktunya digunakan untuk itu. Yang seringkali menjadikan seorang lalai. Dan tentunya ini perkara yang ya sesuatu yang dilihat, disaksikan. Bahkan boleh jadi terkadang pada ya masing-masing diri kita di saat kondisi dalam kesulitan. Ya kan? Terkadang yang demikian itu. Nah, kefakiran, kekurangan yang menyebabkan seorang itu tersibukkan untuk mencari rezeki sehingga sedikit kurang waktunya, kesempatannya untuk memperbanyak amal kebajikan, ketaatan. Naam. Barakallahu fik. Ya. Itu seringnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, naam, dari suatu keadaan, kekurangan ini. Ya. Bersegera beramal sebelum datangnya kondisi keadaan seorang mendapatkan suatu kekurangan, kesulitan, kefakiran yang bisa jadi itu akan mendatangi seorang. Naam. Ataukah kecukupan, kekayaan yang menjadikan seorang itu melampaui batas. Naam. Yang dengannya menyebabkan seorang itu congkak, sombong. Ya. Dalil melakukan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kala innal insana la yataqa ra'ahu istaghna, sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu melampaui batas karena melihat dirinya itu berkecukupan. Naam. Ya. Dan demikianlah kondisi keadaan keumuman dari manusia ketika memandang dirinya memiliki kelebihan harta. Ya. Begitu mudah untuk melakukan hal-hal yang itu pada hakikatnya dilarang dalam syariat ini. Karena memungkinkan baginya untuk memuaskan hawa nafsunya dengan harta yang dia miliki. Segera apa yang diinginkan, dia bisa memenuhinya. Tanpa adanya benteng tameng berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sedikit dari manusia dengan kekayaan harta yang dia miliki menjadikan dia melampaui batas. Melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan inilah dua keadaan dari manusia terkait tentang rezeki. Ya. Apakah kondisi dia itu mendapatkan suatu kekurangan harta ataukah mendapatkan kelebihan? Yang kedua-duanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Naam. Diingatkan. Ya. Tentang dua hal ini, kefakiran yang seringkali menyebabkan seorang lalai dari kebaikan-kebaikan yang banyak, melalaikan dirinya sebagai hamba tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk apa? Naam, waktunya kebanyakan digunakan untuk itu, talabur rizq demi memenuhi kebutuhan. Ya. Demikian pula diingatkan dari kekayaan yang seringkali menjadikan seorang melampaui batas. Tidak terlepas dari dua keadaan ini. Manusia terkait tentang rezeki. Naam. Yang mana tolak ukur kebahagiaan, ketenangan hidup seorang itu bukan diukur dari sedikit banyaknya rezeki hamba tersebut. Naam, kembalinya tentunya ya. Barakallahu fiik terkait keimanannya. Kembalinya terkait ketakwaannya, amalan solehnya. Tidak ada hubungan ketenangan kebahagiaan seorang itu ya. Diukur dari sisi banyak sedikitnya. Naam. Harta yang dimiliki seorang hamba. Oleh karena itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki ataukah wanita dalam kondisi dia beriman, maka sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Naam. Ya. Bukan karena ya terkait sedikit banyaknya Naam. Harta yang dimiliki hamba tersebut. Naam. Kebahagiaan kehidupan yang baik kemudian Allah Subhanahu wa taala melimpahkan harta yang banyak padanya. Ya. Tidak demikian. Naam. Terkadang kehidupan yang membahagiakan, menenangkan seseorang tersebut meskipun dari si harta orang yang miskin tapi hidupnya penuh dengan ketenangan, ketenteraman. Tidak jarang didapatkan orang yang berlimpah harta, ya, penuh dengan kerisauan, kegundah gulanaan, tidak merasa tenang, tenteram hatinya. Nah, karena tolak ukur kebahagiaan seorang bukan dari harta. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, walaysat sa'adatu dunya bikathratil mal. Bukanlah kebahagiaan dunia itu karena banyaknya harta. Li'anna qad yadhgha. Karena terkadang seorang itu bahkan seringkali melampaui batas dengan harta yang banyak yang dimiliki. Walihada ta'ammal qaulahu ta'ala, oleh karena itu renungkan, kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl tadi ayat yang ke-97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanna hayatan thayyibah. Naam, hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari kanan laki-laki dan wanita, ataukah wanita dalam kondisi beriman, maka sungguh kami akan memberikan penghidupan padanya, kehidupan yang baik, dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang jauh lebih bagus dari apa yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan. Maqala man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw untha falanuwassi'anna 'alaihi walanu'tiyannal mal katsir. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman di dalamnya siapa yang beramal soleh, ya, dari kan laki-laki ataukah wanita, maka niscaya kami akan melapangkan, akan memberikan padanya harta yang banyak. Naam. Yang dengannya kemudian menjadikan sebagai tolak ukur ridho dan tidaknya Allah Subhanahu wa taala, bahagia dan tidaknya hamba tersebut dengan sedikit ataukah banyak harta. Tidak. Tapi perhatikan di sini. Ya Allah Subhanahu wa taala firmankan, falanuhyiyanna hayatan thayyibah. Sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Imma bikathratil mal au biqillatil mal. Yang terkadang Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya, memberikan harta yang banyak. Naam, ya. Atau justru naam terkadang dengan sedikitnya harta yang dimiliki menjadikan hamba tersebut tenang, tenteram dibandingkan kalau dia memiliki harta yang banyak. Kata beliau rahimallahu taala wa yurwa fil hadits al-qudsi, dan telah diriwayatkan dalam hadits qudsi, inna min ibadi man law aghnaituhu la afsadahu al-ghina. Sungguh di antara hamba-hambaku ada di antara mereka, kalau seandainya aku menjadikan dia, hamba tersebut, kaya, justru kekayaan tersebut akan merusaknya, menjadikan dia melampaui batas, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kekayaan tersebut justru menjadikan hamba ini rusak, hancur. Naam. Ya. Di mana kondisi hamba ini lebih baik baginya ketika dalam kondisi dia tidak memiliki harta yang banyak. Wa inna min ibadi man law afarduhu la afsadal faqr. Ada pula di antara hamba Allah Subhanahu wa taala, naam, yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia fakir, kefakirannya itu akan merusak dia, akan menghancurkannya. Naam. Ya, menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karenanya, ya, Allah akan memberikan kehidupan yang baik bagi hamba yang beriman, laki-laki atau wanita yang dia beramal soleh. Yang terkadang itu bisa jadi dengan diberikan kelapangan rezeki, Karena dengan banyak harta di antara hamba Allah ada yang dengannya na'am justru semakin dekat, semakin bersyukur. Na'am. Atau dengan sedikitnya harta. Na'am. Ya. Karena dengan sedikitnya harta justru dia semakin dekat dengan Allah. Jadi bukan sedikit banyaknya. Na'am. Karena tadi disebutkan terkadang Allah memberikan kekayaan justru merusak hambanya. Terkadang Allah menjadikan dia kekurangan harta akan merusak hambanya. Nah, ya, dan ini sesuatu yang waqi, sesuatu yang musyahad. Alhamdulillah. Nah, terkadang kefakiran itu melupakan manusia, melupakan hamba kepada Allah, semakin menjauhkan hamba kepada Allah. Terkadang kekayaan menjadikan seorang itu melampaui batas, lalai. Nah, barakallahu fiik, dekat ketika di saat kondisi kekurangan, kesusahan. Nah, berarti kondisi dia kekurangan itu lebih baik karena justru akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di saat dia berkecukupan. Nah, kemudian juga diingatkan ya tentang suatu penyakit yang itu bisa merusak, ya, menjadikan rusak kondisi keadaan hamba, melemahkan fisiknya, melemahkan hatinya, ya. Nah, di saat seorang dalam kondisi sehat tentunya kuat fisiknya, ya, lapang dadanya. Naam, ya, lurus pikirannya. Naam, di saat kondisi seorang itu dalam kondisi sehat, tapi di saat kondisi sakit, menjadikan hancur hatinya, ya, rusak, ya, lemah fisiknya dan melemahkan hatinya. Terkadang demikian, putus asa, ya, naam. Barakallahu fiik, sehingga terkadang di antara mereka enggak tahan dengan ujian penyakit, ya, na'am, ingin menyegerakan akhir kehidupannya dengan bunuh diri, waliyadzubillah, sudah putus asa, sudah lemah, ya, na'am, fisiknya lemah, hatinya, na'am, tidak jarang yang demikian itu, dan itu sesuatu yang waqi' pula yang disaksikan. Nah, seringkali penyakit tersebut menjadikan lemah kondisi keadaan seseorang. Kalau fisik tentu, ya, seringkali juga itu memberikan pengaruh kepada hatinya. Nah, yang tentunya kita memahami, tentunya kita mengetahui, menyadari bahwasanya kondisi keadaan seseorang itu terus akan silih berganti. Tidak seterusnya itu dalam kondisi sehat, ada kalanya dia mengalami suatu penyakit. Nah, dan tidak seterusnya kondisi orang itu dalam kondisi sakit. Sakitnya pun berbeda-beda, bermacam-macam. Suatu waktu sakitnya ringan, di waktu yang lainnya penyakitnya itu ya parah dan berat. Nah, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menyadari, memahami kondisi keadaan ini sehingga badir bil amal, bersegera untuk beramal. Sebelum datangnya suatu penyakit yang kita enggak tahu penyakitnya akan datang kita di suatu waktu ini, sesuatu yang ringan ataukah sesuatu yang berat. Naam. Yang kita mampu bersabar ataukah tidak. Naam, ya. Segera. Naam, beramal sebelum datangnya suatu keadaan tersebut. Yang namanya kondisi kehidupan seseorang itu tidak seluruhnya akan dalam kondisi sehat. Nah, apalagi seiring berjalannya waktu, usia yang semakin bertambah, semakin melemahkan kondisi fisiknya. Begitu mudah terkena suatu penyakit. Nah, ya, belum dari sisi makanan-makanan yang tidak dijaga. Ya, amat sangat mungkin kan. Ya, penyakit tersebut akan datang cepat ataukah lambat menghampiri seorang. Maka segera, jangan ditunda Nah, untuk beramal, mumpung masih sehat, mumpung masih dalam kondisi kuat, mumpung masih diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersegera. Jangan menunda-nunda. Ataukah ya, nah, masa tua yang terkadang di antara ya manusia hingga menyebabkan kondisinya itu kembali seperti nah ya anak-anak menjadi pikun ya nah barakallahu fik lemah ya yang ini kondisi yang begitu subhanallah menyulitkan ya memberatkan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, bagi anak ini kondisi keadaan yang membutuhkan kesabaran. Wajibannya untuk ya di kesempatan tersebut. Nah, betul-betul berbakti kepada orang tuanya. Tapi perlu dengan perjuangan yang begitu keras. Kondisi keadaan orang tua yang kembali seperti kondisi anak-anak. Ila ardhil umur. Ya. Sudah enggak mengenali siapa dia. Bah, itu anaknya sendiri. Yang ada di sekelilingnya. Nah, tingkah lakunya, perbuatannya. Sebagian anak-anak. Nah, tapi sesuatu yang sangat berat yang demikian itu. Badannya besar, bukan bayi yang digendong, anak kecil yang mudah. Nah, ya. Untuk dibawa ke sana kemari kondisi besar. Nah, berat, tidak memungkinkan. Nah, bisanya hanya di tempat tidur, segala sesuatu, ya harus di situ. Beda anak kecil memungkinkan untuk dikotong ke sana kemari. Nah, situasi, kondisi, keadaan yang membutuhkan kesabaran. Nah, bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Nah, ya. Sehingga sudah enggak mampu lagi untuk menambah amalan-amalan kebaikan. Ya. Sudah enggak tahu apa-apa, enggak ingat sama sekali. Naam. Ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau berlindung ya dari kondisi keadaan ini. Naam. Ya, maka bersegera beramal sebelum datang masa yang demikian itu. Naam. Ya, tua yang menyebabkan seorang itu pikun. Kalaupun tidak demikian kondisi, namanya sudah tua, fisiknya lemah. Naam. Mau berangkat ke masjid pun akhirnya tidak mampu karena fisik yang lemah. Belum medannya. Sehingga terhalang. Nah, ya, maka bersegera beramal sebelum datang masa tua yang melemahkan. Nah, ataukah kematian yang menghancurkan, ataukah menghabiskan sesuatu yang kita pahami, kita ketahui, yang akan memutus segala amalan-amalan kita, kematian. Ya, idza mata ibnu Adam in qata amalu, ketika seorang itu meninggal ya sudah terputus amalannya. Nah, tidak mampu lagi untuk banyak beramal. Penyesalan bagi seorang ketika di masa hidupnya tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk banyak beramal, berbuat kebajikan. Ya. Penyesalan yang tidak ada, manfaatnya tidak ada artinya. Karena enggak mungkin lagi kembali pada kehidupan dunia. Nah, yang dihadapi adalah kehidupan setelahnya. Nah, kehidupan dunia adalah merupakan tempat seorang itu untuk beramal. Untuk mempersiapkan perbekalan menghadapi kehidupan akhirah. Sedangkan kehidupan akhirah adalah merupakan tempatnya hisab, tempatnya balasan amalan. Kebahagiaan yang hakiki, yang abadi, ketika seorang itu dalam kehidupan akhirat dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. yang itu bisa didapatkan dengan sebab apa? Naam. Mencurahkan segala kesungguhannya di masa sepanjang hidupnya untuk banyak beramal, beribadah yang dibangun di atas ilmu, niatan yang ikhlas, ya, dan mengikuti apa yang dituntunkan, dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini modal pokok bagi seorang muslim untuk menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak beramal sepanjang hidupnya yang dibangun di atas ilmu dengan niat yang ikhlas dan mutabaah, mengikuti apa yang dituntunkan, dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, ini modal pokok. Ya. Tapi manakala sepanjang hidupnya nyantai, berleha-leha, tidak ada kesemangatan, kesungguhan untuk banyak beramal, ketika datang kematian, penyesalan yang akan dia dapatkan. Qala rabbi rji'un la'ali amalu shalihan fima tarakt. Wahai Rabbku, kembalikan aku. Nah, ke dalam kehidupan dunia yang itu tidak akan mungkin. Ya, berharap supaya dikembalikan agar supaya banyak beramal dari amalan-amalan yang disyariatkan yang ternyata selama hidupnya sia-siakan, tidak dimanfaatkan. Nah, ya, sesuatu yang pasti akan menghampiri, mendatangi setiap orang, ya, yang namanya kematian tersebut. Naam. Yang mana kematian ini tidak ada ikatan perjanjian dengan seseorang. Naam. Yang kematian ini datang, ya, seringkali tidak ada memberikan peringatan kepada orang tersebut. Datang secara tiba-tiba, sekonyong-konyong. Ya. Terkadang seorang itu meninggal di saat kondisi dia berbaring tertidur, yang kemudian Allah wafatkan, tidak kembalikan ruhnya. Terkadang seorang itu meninggal di saat kondisi dia berjalan, tiba-tiba jatuh, kemudian meninggal. Ya, di saat seorang lagi bekerja, di saat seorang lagi sedang bersendau gurau dengan keluarganya, temannya, sahabat-sahabatnya, di saat kondisi sedang bermain, berolahraga, ya, nah, tidak tahu di saat kondisi sedang melakukan suatu perjalanan. Nah, tidak ada peringatan sama sekali. Ya. Nah. Ya. Terkadang seorang itu meninggal ada sebelumnya diuji dengan berbagai macam penyakit-penyakit. Nah, ya, yang tidak tahu akan berapa lama dia itu mengalami sakit ini. Butuh kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut. Nah, tidak ada perjanjian dengan seorang pun, kesepakatan kapan datangnya, tidak ada kemudian berikan peringatan. Ya, nanti, ya, satu jam lagi, satu hari lagi, sepekan lagi, sebulan lagi, dan seterusnya. Enggak ada. Datang secara tiba-tiba. Nah, sehingga bersegera beramal sebelum datangnya kematian yang datangnya secara tiba-tiba, yang itu menghancurkan, memutuskan amalan. Ya. Naam. Ataukah dajjal yang merupakan seburu-buru perkara yang gaib yang dinantikan. Sesosok makhluk, ya, yang nanti di akhir zaman akan keluar, semakin menunjukkan dekatnya hari kiamat. Naam. Yang fitnah yang dibawanya begitu sangat besar. Naam. Sampai dia mengaku mendakwahkan tentang rububiyah, yang dia mampu untuk memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, ataukah menghentikan hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, ataukah menjadikan bumi itu kering keruntang, dengan izin Allah tentunya, sebagai fitnah untuk hambanya, Nah, yang tinggal di muka bumi ini selama 40 hari dengan fitnah yang dibawanya. Satu hari itu ibaratnya seperti satu tahun, begitu panjang dan lama, seperti satu tahun. Nah, satu hari yang lainnya seperti satu bulan, satu harinya seperti satu pekan, ya, sisa-sisanya seperti hari-hari biasa. Dengan membawa fitnah-fitnah, mampu merintahkan langit untuk dengan izin Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ataukah menahan turunnya hujan. Nah, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ataukah menjadikan kering dan berbagai macam fitnah yang dibawa. Nah, karenanya kita dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita untuk berlindung darinya. Dalam tasawuf yang terakhir untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Karena fitnah yang begitu mengerikan, begitu dahsyat dalam kehidupan dunia ini, yang tidak sedikit nanti akan terikut dengan fitnah yang tersebut, yang Allah Subhanahu wa taala na'am mengutus Nabi Isa alaihi salam turun dari langit untuk membunuh Dajjal tersebut sebagaimana datang hadis-hadis yang sahih dalam hal ini. Naam, alhasil bahwasanya Dajjal adalah merupakan ya seburuk-buruk perkara yang gaib yang akan datang. Naam, fitnah yang begitu besar ya yang kita dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung darinya. Kemudian yang berikutnya, naam, ya, hari kiamat. Ya. Naam, tegaknya hari kiamat yang itu naam semua makhluk akan meninggal kecuali yang dikecualikan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan hari yang begitu sangat dahsyat, mengerikan, begitu pahit. Naam. Ya, sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, hambanya seringkali diingatkan di dalam Al-Quran sekian banyak, demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat, ya, yang merupakan hari penghisaban, hari untuk pembalasan terhadap amalan. Tidaklah manusia di dunia itu sia-sia semata. La yu'maru wa la yunha, tidak diperintah, tidak dilarang. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban, diingatkan tentang hari kiamat, ya, yang merupakan hari penghisaban, pembalasan amalan yang amat sangat dahsyat, amat sangat mengerikan. Naam, ya, di saat manusia dibangkitkan dari kuburan dalam kondisi mereka kehausan, di saat matahari didekatkan di atas kepala-kepala mereka sejarak satu mil, tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Terus sesuatu yang amat sangat mengerikan. Naam, modal pokok hamba tersebut ketika di dunia. Ya, dengan mencurahkan segala kesungguhan naam sepanjang hidupnya untuk banyak beramal. Ya, dibangun di atas ilmu, niatan yang ikhlas dan mutabah. Itu modal pokok. Naam, bagi seorang muslim ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Maka ini yang diingatkan, diperingatkan apa yang terkandung dalam riwayat ini untuk naam ya, seseorang itu bersegera dalam beramal, tidak menunda-nunda sebelum datangnya perkara-perkara yang kemudian akan menghalangi seorang hamba tersebut untuk beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang terkandung di dalam hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimallahu taala dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Naam, secara sanad sebagian dari kalangan para ulama melemahkan riwayat ini, di antaranya Syekh Naam Al-Albani rahimahullah taala terkait hadits ini beliau melemahkan, di antaranya dalam kitab Ad-Dha'ifah, demikian pula Naam dalam Tahqiq Riyadhus Shalihin beliau meriwayatkan yang melemahkan riwayat ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.